والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد أحبتي في الله kita melangsungkan sedikit barakallahu fikum penjelasan al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kita berharap untuk menjadi bekal tentunya perjalanan kita membawa hidayah sampai bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita mengenali diri kita sendiri, terlebih khusus sekerat daging, segumpal darah yang disebut dengan hati. Sudah disebutkan oleh beliau bahwa sekerat daging ini punya sifat-sifat yang harus kita kenali. Darinya syayatin sebagai musuh kita untuk masuk, lalu berupaya untuk menguasai, mengendalikan, serta berbuat semaunya terhadap sekerat daging tersebut. Termasuk dari pintunya yang sangat besar, yang darinya musuh kita akan menyelinap masuk, yaitu al-hasadu wal-hirsu, sikap hasad yang ada pada diri seseorang, sifat hasad yang ada pada diri seseorang, dan sikap al-hirs yaitu kerakusan. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan rahimahullah, famata kana al-'abdu harisan 'ala syai'in a'mahu hirsuhu wa asammahu. Kapan saja seorang hamba memiliki sifat kerakusan terhadap sesuatu, maka sikap rakusnya itu akan membutakan dia dan juga akan menjadikan dia asam, yaitu tuli. Barakallahu fikum. Wa ghatta nura basiratihi allati ya'rifu biha madakhil asyaitan. Sikap kerakusan yang ada pada seseorang, sifat hasad kerakusan akan bisa menutupi cahaya ilmunya, padahal dengan cahaya itu dia akan mengenali pintu-pintu masuknya setan. Tertutup. Barakallahu fikum. Tidak bisa melihat, lalu kemudian tidak bisa mendengar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah sebuah musibah, sifat yang sangat berbahaya pada diri kita sendiri. Dan tentunya kita dituntut untuk menjadi dokter buat diri kita. Dokter yang terbaik adalah diri kita. Barakallahu fikum. Yang mengerti penyakitnya, yang mengerti jalur dan jalan-jalannya, para perusak hidup akan masuk menyelinap. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, wa kadzalika idza kana hasudan. Demikian juga jikalau orang yang punya sekerat daging ini adalah punya sifat hasad. Fayajidu syaitanu hina idzin al-fursata. Maka di saat ada pada orang ini adalah sangat hasad. Barakallahu fikum. Maka setan di saat itu telah menemukan kesempatan. Barakallahu fik. Fayuhassinu inda al-harisi kullama yuwassinuhu ila syahwatihi wa in kana munkaran aw fahisha. Maka setan akan tampil di hadapan orang yang punya hasad, di hadapan orang yang punya jiwa kerakusan itu. Tampil untuk menghias, memperindah, memperbagus segala perkara yang akan menyampaikan dia kepada kemauan syahwatnya. walaupun perkara itu mungkar, walaupun perkara itu keji dan kotor. Maka setan, karena ada sifat-sifat pintu masuknya ke dalam, maka dia memanfaatkan kesempatan dan peluang tersebut. Namun di saat seorang muslim dan muslimah, sunni dan sunniyah, salafi dan salafiyah, menutup segera pintu itu, bagaimana barakallahu fikum menutupnya? Tentu kita ingat barakallahu fikum ucapan al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yaitu meminta bantuan kepada Allah. Ya Allah, terlalu berat hasad yang ada pada hambamu yang lemah ini. Maka bantulah saya ya Allah, bantulah kami ya Allah, singkirkan sifat hasad ini, sifat kerakusan ini. Ini adalah upaya untuk kemudian melenyapkan barakallahu fikum pada diri kita. Atau usaha yang lain adalah menanamkan pada diri kita ini adalah sifat ridha atas ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Bahwa apa yang Allah berikan kepada saudara engkau lebih dari diri engkau, itu merupakan sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Sebuah nilai yang Allah berikan barakallahu fikum. Anda harus ridha, bahagia dan senang di saat melihat saudara itu lebih dari diri kita, lalu kita mencoba untuk memanfaatkan kelebihannya. Kalau itu merupakan ilmu, kita mencoba untuk memanfaatkan kelebihan yang ada pada dirinya barakallahu fikum, tidak kemudian menghasadi dia, tidak kemudian benci dan iri hati terhadapnya barakallahu fikum. Kiat menghilangkan sifat hasad yang ada pada diri kita, tentu yang paling tinggi dan besar yaitu meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah penyakit yang kronis pada sekerat daging itu. Kita harus barakallahu fikum membersihkannya rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari pintu masuknya setan menguasai sekerat daging itu adalah al-ghadabu wasy-syawatu wal-hidah. Sifat marah dan selalu dan sering melampiaskan kemarahannya barakallahu fikum. Fa innal ghadabu ghaulul aql wa idza da'ufa jundul aql hajama hina idzin asy-syaitan fala'iba bil insani. Barakallahu fikum. Sifat marah itu merusak akal. Bagaimana tidak barakallahu fikum? Marah itu adalah ghalyanul qalb, yaitu mendidihnya darah barakallahu fikum, lalu kemudian menutup akal-akal pikiran, benar-benar akan merusaknya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di saat akal itu lemah, disitulah setan akan menyerang seseorang, lalu bermain dengan manusia yang punya penyakit atau sifat ghadab. Gampang tersinggungan, marah barakallahu fikum, cepat emosional. Maka ini sifat yang sangat-sangat berbahaya. Kita harus barakallahu fikum berupaya untuk kemudian mengobatinya sifat tersebut. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan bahwa tidak ada kebahagiaan pada seseorang, tidak ada kesempurnaan pada diri seseorang, tidak ada kekuatan pada diri seseorang, dan tidak ada kebagusan pada diri seseorang kecuali pada dua perkara. Siapa yang ingin berbahagia, tempuh dua hal tersebut. Siapa yang ingin sempurna dia sebagai manusia, lakukan dua perkara itu. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Dua perkara itu adalah al-ilmu an-nafi'u wal-amalu salihu. Ilmu nafi', ilmu yang berguna dan bermanfaat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ilmu nafi', ilmu yang berberkah. Dengan ilmu ini kita bisa berbenah. Kita kemarin menjadi orang yang punya emosional sangat-sangat tinggi. Tertimbun sedikit, pukulan naik, tendangan keluar, kata-kata gampang emosional. Emosinya cepat. Maka dengan ilmu dia mencoba untuk menata diri. Mencoba kemudian untuk menekan sifat emosional itu. Setelah itu dia dibimbing sifat marahnya itu pada sesuatu yang mendatangkan nilai dan pahala. Adakah pintu marah ini akan mendatangkan nilai? Jawabannya iya. Yaitu marah terhadap barakallahu fikum dosa dan kemaksiatan. Marah terhadap ahlul ma'asi, ahlul bid'ah wal ahwa'i. Maka marah ini adalah marah yang terpuji dan marah karena Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Dengan ilmu dia bisa berbenah. Dia bisa memperbaiki dan memposisikan sifat marah yang ada pada dirinya itu. Bisa direm, bisa ditekan, bisa dikekang, dan bisa diarahkan kepada sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Kalau pada diri seseorang itu ada sifat marah, emosional, maka setan akan bermain padanya. Waqad ruya anna iblis yaqul idza kana al-'abdu hadidan. Apabila seseorang itu gemar marah, emosionalan, qalabnahu, kami akan bolak-balik dia. Kama yuqallibu sibyanul kurata. Sebagaimana anak-anak bolak-balik bola, barakallahu fikum, demikian akan diperlakukan oleh syaitan pada diri orang yang memiliki sifat emosional. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Wa min abwabihi, dan termasuk barakallahu fikum dari sifat-sifat yang darinya masuk adalah senang dan suka menghiasi rumah, pakaian, perabot-perabot, barakallahu fikum. Kemudian menghiasi, ya, apa namanya, atap rumah, bangunan-bangunan, ya, tembok-tembok. Ternyata masuk dari itu semua, barakallahu fikum. Termasuk sifat yang akan dipergunakan oleh syaitan. Cita keindahan sebuah tabiat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tetapi munculnya kesenangan terhadap barakallahu fikum perhiasan-perhiasan rumah, perabot, semuanya itu barakallahu fikum akan bisa menjadi pintu masuknya setan pada diri kita. Naik lagi ke hasad. Seorang wanita yang gemar demikian, barakallahu fikum, tentu sangat-sangat perlu diperhatikan istri kita rahimani wa rahimakumullah. Ingin ada bagus, ingin dibeli bagus lagi, ingin dibeli, pokoknya sudah dihiasi rumahnya barakallahu fikum dengan perabot-perabot. Coba diperhatikan, jangan sampai ini merupakan sifat yang membahayakan dia rahimani wa koleksi, padahal dia tidak butuh. Barakallahu fikum, cuma menyejukkan mungkin pandangan saja, padahal dia tidak membutuhkan terhadap hal itu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini harus barakallahu fikum dijaga, akan bisa menjadi peluang setan untuk merusak sekerat daging. Terus nanti kalau ada orang yang membeli lebih dari dirinya, wah kepingin datang suaminya sana, kepingin beli ini. Masa si dia kurang dari kita kehidupannya, dia bisa beli kok kita tidak bisa? Muncul lagi terus demikian sampai kemudian nanti barakallahu fikum berlomba-lomba dalam urusan dunia, yang muncul adalah sifat-sifat hasad, sangat mengerikan barakallahu fikum. Wa min abwabihi, termasuk dari pintu sifat adalah asyab'u, yaitu sifat kenyang, akan bisa menguatkan syahwat dan menyibukkan dari ketaatan barakallahu fikum. Sifat kenyang, sudah kalau sudah kenyang, tidak bisa ini, tidak bisa itu, ini malas diajak kepada ketaatan, malas barakallahu fikum, ternyata ini punya pengaruh untuk kemudian peluang bagi setan merusak sekerat daging yang ada pada diri kita. At-tama'u finnas, ya, sifat tamak yang ada barakallahu fikum di hadapan manusia, tamaknya luar biasa. Tapi di saat orang mendapatkan kebaikan, dia berusaha menjadi orang rakus. Tapi di saat dia mendapatkan kebaikan, dia pelit. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya dan sifat yang akan bisa dijadikan peluang oleh syaitan masuk barakallahu fikum padanya. Termasuk di dalamnya adalah sifat al-ajalah, sifat ketergesaan pada diri seseorang. Tergesa-gesa berbuat, tergesa-gesa bersikap, tergesa-gesa dalam banyak hal. Dia tidak kemudian barakallahu fikum mungkin mengajak saudaranya bermusyawarah, ya, apalagi terkait dengan kehidupan kita di atas hidayah penuh dengan ujian dan cobaan. Melangkah barakallahu fikum, ya, butuh bimbingan dan arahan. Ajak musyawarah, ajak duduk. Ini adalah upaya untuk mengerem sifat ajalah. Mungkin dulu kita punya kemampuan, tidak ada yang mengatur kita dalam hidup ini. Kita punya aturan sendiri. Tidak ada syariat, tidak ada Al-Quran, tidak ada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang setelah hidayah itu datang, yang kita jadikan aturan di dalam hidup adalah aturan Allah Azza wa Jalla. Semua keinginan dan kemauan kita mencoba untuk mencocokinya. Dengan hidayah ini bisa terperangi sifat ajalah, tergesa-gesa. Walaupun kita mampu untuk berbuat, walaupun kita mampu untuk melakukannya, kita masih mempertanyakan bagaimana ilmunya, bagaimana arahannya, bagaimana bimbingannya. Barakallahu fikum. Tidak menutup kemungkinan sifat ajalah ini muncul, ya, dalam kondisi mungkin kepepet ini itu. Maka ketahuilah, sifat tergesa-gesa itu akan bisa dimanfaatkan oleh syaitan. Barakallahu fikum. Merusak kita, masuk ke dalam diri kita, berkuasa pada diri kita. Barakallahu fikum. Kemudian menunggangi sekerat daging itu, tidak akan ada kecuali barakallahu fikum kerusakan dan malapetaka yang akan muncul rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa min abwabihi, termasuk di antara babnya adalah hubbul mal. cinta kepada harta. Jadi barakallahu fikum, perlu kita sebutkan bahwa cinta itu ada empat bentuknya. Yang pertama adalah cinta tabiat. Setiap orang difitrahi dan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla rasa cinta. Cinta pada dirinya, cinta kepada keluarganya, kedua orang tuanya, kepada hartanya, itu adalah tabiat rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Yang kedua, cinta yang disebut dengan cinta maksiat. Kep cinta maksiat itu barakallahu fikum, yaitu dia cinta kepada sesuatu menyebabkan dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Ya, menyebabkan barakallahu fikum dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, mungkin ini yang dimaksud oleh beliau barakallahu fikum, yaitu dosa dan kemaksiatan yang menyebabkan cinta yang menyebabkan seseorang itu melupakan tugas-tugas besarnya di hadapan Allah, yaitu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk des banyak yang disebutkan oleh beliau barakallahu fikum, termasuk di antaranya mungkin sebagai terakhir, yaitu su'udzan bil muslimin, berburuk sangka kepada barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa inna man hakama ala muslim bisu'i dhannihi ihtaqarahu. Barang siapa yang berhukum menghukumi seorang muslim dengan su'udzannya, maka dia akan menghinakannya, wa atlaqa fihi lisana, dan dia akan melepas lisannya, maksudnya dia akan mencela dan mencerca saudaranya. Su'udzan barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah, kepada siapa kita memasang su'udzan? Kita memasang su'udzan itu kepada ahlul bid'ah wal ahwa. Kepada ahlus sunnati wal jamaah, kita harus berhusnudzan. Juga kita memasang su'udzan itu adalah kepada diri kita sendiri. Su'udzan barakallahu fikum. Kalau kita husnuzan kepada diri rahimani wa rahimakumullah, ini akan menjadi senjata bagi setan. Tapi kalau kita su'udzan pada diri, maka ini adalah jembatan untuk menjadi menuju kebaikan. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bagaimana kita akan berhusnuzan pada diri kita sendiri sementara di antara lambung kita ini ada lawan dan ada musuh. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Orang yang husnuzan selalu pada dirinya, maka akan melahirkan nanti sifat ujub lahir, sifat sombong juga lahir barakallahu fikum pada dirinya, berbeda dengan su'udzan. Su'udzan akan bisa melahirkan suka mencari kambing hitam. Karena dia berhusnudzan kepada dirinya, mesti akan ditanamkan su'udzan kepada orang lain oleh syayatin. Mencari kambing hitam. Dirinya husnuzan. Wah, ana yang telah berbuat demikian. Ana tidak akan demikian. Demikian. Kepada orang lain dia su'udzan. Maka barakallahu fikum, dengan husnuzannya selalu pada dirinya, akan menyebabkan dia senang dan gemar untuk mencari kambing hitam. Barakallahu fikum. Maka su'udzan kepada kaum muslimin tidak boleh. apalagi kepada ahlus sunnati wal jamaah. Kita berhusnudzon kepada mereka, dan kita su'udzon pada diri kita, itu adalah upaya memutuskan langkah setan untuk berbuat lebih jauh lagi. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini adalah pintu mengenal diri dan pintu mengenal sekerat daging, bahwa itu adalah ya sekerat daging ini akan bisa menampung hidayah dari Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk kebaikan padanya, dan akan bisa menjadi tempat bersarangnya setan dan menjadi kerajaan setan, untuk kemudian darinya muncul kejahatan dan kejelekan. Maka melalui barakallahu fikum pengenalan singkat terkait dengan sekerat daging ini, semoga bisa kita jadikan sebagai bekal, mau mengoreksi diri sendiri, mau mempelajari diri sendiri, mau mengilmui tentang sekerat daging. Ini adalah pintu menuju keberhasilan. Kata Imam Ibnu Qudamah, faman arafa qalbahu, terus apa tadi, arafa rabbahu. Siapa saja yang mengenal sekerat daging itu, maka dia akan mengenal Allah Azza wa Jalla. Bisa dia tahu bahwa ini barakallahu fikum, al-qalb ini akan bisa menampung hidayah, maka dia meminta ketulusan dengan ketulusan hati hidayah itu kepada Allah. Bisa dia tahu bahwa ternyata sekerat daging ini akan bisa dijadikan singgasana oleh syaitan, maka dia juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengenalan yang lebih dalam lagi, hati dinamakan qalbu karena cepat terbolak dan terbalik. Qallaba yuqallibu. Sekerat daging itu dinamakan al-qalb, kata para ulama, karena gampang terbolak-balik. Barakallahu fikum. Sekarang IA, sebentar bisa jadi B. Gampang. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan bahwa qalb itu berada di dua jemari dari jemari-jemari Allah. Dia akan membolak dan membaliknya sesuai dengan kehendak Allah. Karena ini sekerat daging ini ada di tangan Allah. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan kita kewaspadaan yang tinggi padanya dengan dalam sebuah doa, Allahumma ya muqallibal qulub, dalam riwayat ya wa muqallibil qulub, wa muqallibil qulub, dengan sumpah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku di atas agama engkau. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita kewaspadaan yang tinggi akan gampang dan mudah terbolak-balik hati ini kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk selalu berdoa, dan sering beliau berdoa sampai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru, memperbanyak doanya dengan doa ini, ya wa muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tidak ada jaminannya, maka kita tentu dituntut untuk lebih lagi memperbanyak berdoa, ya wa muqallibal qulub, wa Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika,